Yuk kita dengarkan sekarang cerita Kini Makin Asik. Selamat berjumpa dengan sekarang cerita dalam kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati sekarang cerita Makin Asik. Adik-adik, hai, apa kabar? Tentu baik-baik saja, bukan? Nah, sekarang kakak akan melanjutkan kisah tentang Puri Sang Putri, bagian kedua. Pada bagian pertama telah adik-adik ketahui, dan tentunya adik-adik pun masih ingat, bukan? Sari dan Rina adalah dua bersahabat. Ketika mencari kayu dan buah-buahan ke hutan, mereka saling berpisah. Ternyata telah menjadari yang baik hati, sehingga Sari dikaruniai sesuatu yang luar biasa, yakni apa yang diinginkan, kemudian dipikirkan, dan lalu diucapkannya, segera terwujud. Ini semua berkat Sari mempunyai jiwa dan hati yang jujur, bersih, dan suka menolong. Nah adik-adik, kini dua bersaudara yang mempunyai hati jahat, yakni Sukro dan Sakri, tengah mengintai Sari dan Rina. Kau sudah siap belum? Apa yang harus ku persiapkan? Aduh, bodoh. Ambil tali tambang itu. Ambil kain kainan itu cepat, ayo. Baiklah. Aku bersiap. Awas. Awas itu. Dia sudah semakin dekat. Mana? Ingat ya. Oh, iya. Ku hitung sampai tiga. Segera kau sergap dia. Menyergap? Iya. Aduh. Bagaimana cara menyergapnya? Bodoh sekali kau ini. Oh iya ya. Bagaimana ya? Begini saja. Iya. Aku akan berpura-pura sakit. Iya. Ketika dia mendekatiku, secepat kilat dua anak itu kau ikat jadi satu. Lalu mulutnya kau sekap dengan kain kainan itu. Ngerti? Iya, mengerti. Siap. Ayo bersiap. Kau di balik daun pintu itu ya. Cepat. Ayo cepat. Dua anak itu sudah memasuki halaman. Cepat. Rina, kok sepi amat ya? Kemana ya Bang Sukro dan Bang Sakri? Iya ya, dibawakan makanan, kok malah nggak ada? Aduh, sakit perutku. Sakit sekali, aduh, tolong. Hei, Rina. Tolong. Itu seperti Bang Sukro. Aduh. Iya, Sari. Kenapa ya dia? Aduh. Yuk, mari kita dekati. Barangkali, ia butuh pertolongan. Tapi... Ah, sudahlah. Mari kita tolong. Ayo. Ayo. Sekarang kau ada di tanganku, ha? Aku tidak akan melepaskan ikatanmu, dan tidak akan membuka mulutmu yang tersumbat itu kalau kau tidak mengatakan di mana hutan yang pernah kau masuki, sehingga kau bisa mendapatkan segala sesuatu dengan begitu mudahnya. Ini apa yang diam? Anu, Krok. Dia katakan ini di hutan sebelah tenggara katanya. Tolol itu, tolol kamu. Dia bukan mengatakan itu, bodoh. Dia katakan, aku tidak tahu begitu. Masa iya? Sari. Kau tidak mau mengatakan di mana letak hutan itu, ha? Ayo. Dia bilang begini. Apa? Buka dulu mulutku, begitu. Sebab kalau ditutup terus, bagaimana dia bisa ngomong? Sedang kau nyerocos terus. Iya juga ya. Kamu benar. Ayo, sudah. Sekarang kita buka sumbat mulutnya itu. Ayo, buka. Tunggu dulu. Apalagi? Kalau kita buka di sini, nanti dia bisa berteriak minta tolong. Dan orang-orang desa di sini bisa mengepung kita. Kan berabe. Benar kamu benar, Sakri. Ayo, sudah. Sekarang kita bawa ke tepi hutan. Ayo. Katanya yang dibuka. Maksudku mulutnya. Oh iya mulutnya. Kita buka kain yang menyumbat mulutnya itu. Ayo. Iya. Ayo. Sekarang katakan cepat. Di mana tempat yang menyimpan harta karun itu? Ayo. Ayo cepat katakan. Krok, pelan-pelan. Anak manis, sekarang mulutmu sudah tidak disumbat lagi. Ambil napas yang puas, lalu segera katakan di mana tempat itu. Ayo. Saya tidak tahu. Jangan pura-pura kau, ha? Kucamu kau, ha? Krok, jangan keras-keras, Krok. Anak manis, katakanlah. Jangan sampai kau, Bang Sukro ini mencambukmu lagi. Kenapa ya? Kamu? Aku tidak tahu. Sungguh tidak tahu. Masih juga pura-pura. Tidak takut kau, tidak takut kau. Kamu ikut-ikutan, ha? Kau juga tidak takut? Tidak takut, ha? Ini rasakan ini. Ayo ngaku. Sudah, ini sudah. Cukup, Sukro. Bandel kalian, ha? Asari, kau sendiri tidak mau kan kalau temanmu itu ikut dicambuk? Sungguh tidak tahu. Bagaimana ini? Nanti Bang Sukro bisa marah ini. Mulai lagi. Ini, rasakan ini. Cari kasihan kamu. Baiklah, kukatakan. Tapi jangan cambuk lagi kamu. Iya, sudah hancur dulu baru katakan. Bagus. Ayo manis, katakan cepat. Aduh, iya Sari, katakanlah cepat pada ayo, kami. Cepat, ayo Sari. Tempat itu di mana? Di sebelah tenggara. Di tengah hutan ini. Iya, dimana? Di bagian tenggara. Oh! Bagus. Sekarang. Bagus. Lepaskanlah kami, Bang. Apa? Lepaskan kami. Lepaskan. Tidak bisa. Karena harta karun itu belum lagi di tangan kami. Benar anak manis. Kalian akan kami lepaskan kalau keterangan kalian benar-benar bisa dipercaya. Sari, bagaimana kita ini? Sabarlah Rina. Mari kita berdoa. Ayo. Kalian ikut kami ke hutan sebelah tenggara. Sampai harta karun itu kami dapatkan. Ayo. Benar, di sini atau bukan? Aduh, Krok. Jangan dikatakan. Iya, Rina. Aku tidak akan mengatakannya. Meski bagaimanapun juga. Malah bisik-bisik. Ayo katakan. Bukannya bisik-bisik begitu. Ayo, jangan bisik-bisik. Jangan, Sari. Ayo. Jangan kau katakan. Tapi nanti kau dicambuk lagi, Rina. Tidak. Tidak apa-apa. Aku bersedia dicambuk dan tidak takut dicambuk. Disuruh ngomong malah bisik-bisik terus. Tunggu dulu, Sukro. Aduh, tunggu dulu. Sari. Aduh, tunggu dulu, Krok. Katakanlah, Sari. Kalau benar di sini tempatnya, lantas di mana tepatnya yang tepat itu tersimpannya harta karun itu? Benar, Bang. Saya sungguh tidak tahu. Waduh, Sari, kamu cari penyakit. Saya tidak tahu tentang di mana harta karun itu, Bang. Dasar bandel kamu. Hatiku pikiranmu sujud semua ini akan terwujud semua ini. Tunggu dulu, ini apa benar yang kulihat ini? Ha? Apa aku tidak bermimpi ini? Ha? Aduh, iya. Rina, kok tidak apa-apa? Tidak, Sari. Cuma bekas ikatan tambang itu masih agak terasa sakit di tangan dan tubuhku. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Tenang, Rina. Tetap saja di tempatmu. Kenapa kita kalah ya sama anak-anak kecil itu? Iya. Ayo, kita ringkus lagi dia. Iya, baik. Ayo, kita tangkap lagi mereka. Ayo, itu, ambil tambang itu, Cahri. Cepat. Hei, bocah. Kau tidak bisa lari dari tangan kami. Menyerahlah. Tenanglah, Rina. Mereka tidak akan bisa menangkap kita. Tunggu, Kak Iti. Tunggu, Cahri. Hei, lihat. Mereka sudah berlari menangkap kita. Mari kita lari, Sari. Tenang, Rina. Tutuplah matamu. Ya, sebaiknya aku dan Rina menghilang dari hadapan mereka sekarang ini. Mataku juga sakit sekali. Banyak sekali asap di sekitar sini. Sakri! Aduh, Sukra! Aku juga tolong ini! Aduh, tolong! Hamba sang putri. Baiklah, sembah dan hormatmu aku terima, anak manis. Ini teman hamba sang putri, Rina namanya. Sari, kita ada di mana? Diamlah, nanti kujelaskan. Sekarang berilah sembah dan hormatmu pada sang putri. Sembah dan hormat hamba sang putri. Hamba mohon maaf karena datang tanpa seizin sang putri. Sembah dan hormatmu kuterima, Rina anak manis. Tidak usah minta maaf. Karena kedatanganmu kemari bersama Sari, akulah yang memanggil. Tidak usah kaget, Rina. Dan sekarang, kalian tentu mengenal orang ini. Nah, bukankah kedua orang ini yang telah menyakiti kalian berdua, bukan? Benar, Sang Putri. Benar, Sang Putri. Maafkanlah aku, Sari, Rina. Benar, maafkan kami, Sari. Sari dan Rina, biarkanlah kedua orang ini di sini, karena mereka sudah saatnya menerima hukuman atas perbuatan. Sari, Rina, ampun. Kami berdua. Janganlah mereka merintih kesakitan dan jangan dekati, karena sudah ada batas yang tidak boleh ditembus antara kau berdua dengan mereka. Mereka di sini akan bekerja lebih berat daripada kuda. Mereka di sini akan haus dan lapar melebihi seorang pengemis dan peminta-minta. Mereka di sini akan menjadi tidak berarti sama sekali. Ampunilah kami. Barang siapa telah datang dan masuk ke puriku ini, dia tidak akan bisa kembali lagi ke dunianya. Kecuali bagi mereka yang berhati mulia dan jujur seperti kedua anak ini, Sari dan Rina. Sari dan Rina mempunyai jiwa yang penuh belas kasih, suka menolong sesama, tidak menyimpan dendam, dengki maupun iri. Anak ini begitu sederhana jiwa dan kepribadiannya. Kenapa kalian tidak belajar dari kedua anak ini? Mulai sekarang, Sukro dan Sakri kujadikan budak. Tidak bermimpi, dan kejadian ini tidak boleh diceritakan pada siapapun juga. Ingat, Rina, pesan Sang Putri tadi. Baik, akan kupegang teguh. Sekarang, mari kita kembali ke rumah. Ya, mari. Sari, hidup rukun. desa yang damai, desa yang kucintai, desa tumpah darah kita. Adik-adik, demikianlah kisah dari Puri Sang Putri bagian kedua. Pada akhirnya, Sari dan Rina berhasil membebaskan diri dari tangan jahat kedua bersaudara, Sukro dan Sakri, yang berhati tamak dan suka berpura-pura itu. Akhir kata, salam manis buat adik-adik sekalian, dan sampai jumpa pada cerita yang lain. Sampai jumpa.